Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Masih pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, tajri bi'ayunina jaza'an liman kana kufir. Kemarin kita telah sampai pada kalimat wa huwa ni'mal hafidhu wal wakil. Kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala jaza'an liman kana kufir, sebagai balasan yang baik, liman kana kufir, bagi siapa yang telah dikufuri. Qala al-mufassir الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، أي فعلنا بنوح ما فعلنا من النجاة من الغرق العام. Kami lakukan kepada Nuh apa yang kami lakukan. Sifat seperti ini menunjukkan besarnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nuh alaihi salam beserta umatnya yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan mereka dari tenggelam yang bersifat umum, di mana tidak ada satupun dari kaum Nuh alaihi salam yang kufur ada di antara mereka yang selamat. Jaza'an lahu حيث كذبه قومه, sebagai balasan baginya, balasan yang baik baginya ketika dia didustakan oleh kaumnya. وكفروا به, dan mereka telah kufur kepada Nuh alaihi salam, menentang apa yang dibawa oleh Nuh alaihi salam, tidak menerima dakwah at-tauhid. Mereka enggan untuk menauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Fasabaru ala da'watihi, lalu Nuh alaihi salam bersabar atas dakwah yang disampaikan kepada kaumnya, sebagaimana telah kita dengarkan dakwah Nabi Nuh alaihi salam begitu panjang, 950 tahun beliau bersabar mendakwahkan tauhid, mengajak mereka agar mau mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadatan dan meninggalkan sesembahan dari peninggalan nenek moyang mereka. Nah, begitu sabarnya Nabi Nuh alaihissalam atas dakwah beliau. Wastamarra ala amrillahi, dan terus Nabi Nuh alaihissalam mendakwahkan atas perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Falam yaruddahu anhu raddun wala saddahu anhu saddun. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menolak, dan tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi dakwah beliau alaihissalam. Walaupun mereka enggan menerima dakwah beliau, namun beliau tetap berada di atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala, bersabar untuk terus menyampaikan dakwah at-tauhid. Kama qala ta'ala anhu fil ayatil ukhra, dan ayat ini tajri bi'ayunina jaza'an liman kana kufir, bahwa perahu tersebut berjalan dengan perlindungan dari kami, perahu tersebut dijaga dari kebocoran, perahu tersebut dijaga dari ketenggelaman. Nah, perahu tersebut tetap tenang di atas air bah yang begitu besar, banjir yang begitu merata. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayat yang lain, qila ya Nuhu ihbit bisalamin minna wa barakatin alaika wa ala umamin mimman ma'ak al-ayata. Dikatakan kepadanya, nah, wahai Nuh, turunlah dari perahu dengan keselamatan dari kami dan berkah dari kami untukmu dan untuk keturunan orang-orang yang bersamamu. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan yang penuh bagi Nuh alaihissalam, dan juga memberikan keselamatan yang penuh kepada umat yang beriman yang berada di atas perahu sampai mereka bisa turun dari perahu tersebut pada tempat yang aman dengan keselamatan, dengan penuh berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk Nuh alaihissalam dan untuk umat yang bersama beliau yang beriman kepada beliau alaihissalam. Nah, kemudian pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, jaza'al liman kana kufir, di sana ada qira'ah yang lain, yakni dibaca dengan jaza'an liman kana kafar. Jaza'al liman kana kafar. Kata beliau As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa yahtamilu anna al-murada anna ahlakna qawma Nuhin وَفَعَلْنَا بِهِ مَا فَعَلْنَا مِنَ الْعَذَابِ وَالْخِزِي. Dan ada kemungkinan maknanya bahwa kami binasakan kaum Nuh yang kufur kepada Nuh. وَفَعَلْنَا بِهِ مَا فَعَلْنَا, dan kami perbuat kepada mereka apa yang kami perbuat. Nah, مِنَ الْعَذَابِ وَالْخِزِي, azab yang besar, azab yang sangat menyakitkan, wal khizyi, dan kehinaan bagi mereka ya Allah subhanahu wa ta'ala timpakan. Bagaimana tidak menghinakan mereka, satu orang pun tidak ada yang tersisa dari mereka, semuanya binasa, semuanya ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri dari bah tersebut, ya banjir yang sangat besar tersebut. Jaza'an lahum ala kufrihim, sebagai balasan bagi mereka atas kekufuran mereka, wa inadihim, dan atas penentangan mereka, pembangkangan mereka terhadap Nuh alaihissalam. Wa hadha mutawajjihun ala qira'ati man qara'aha bi fathil kaf, dan ini terarah, tertuju kepada bacaan bagi siapa yang membaca dengan harakat fathah pada huruf kaf, jaza'al liman kana kafar. Adapun pada mushaf kita bacanya adalah jaza'al liman kana kufir, maka kita berjalan dengan apa yang ada pada mushaf yang ada di hadapan kita. Kemudian pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad taraknaha ayatan fahal min muddakir, dan sungguh telah kami tinggalkan perkara tersebut, ayatan sebagai tanda yang besar, sebagai tanda yang besar, fahal min muddakir, maka apakah ada di antara hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mengingat. Ay walaqad tarukna kissata Nuhin ma'a qawmihi ayatan yatadhakkaru bihal mutadhakkirun. Ya'ni sungguh telah kami tinggalkan kisah Nuh bersama kaumnya sebagai ayat yang sangat besar, yang dengannya hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang beriman yatadhakkar bihal mutadhakkirun, mereka mengingat kisah tersebut, mengingat kejadian tersebut, bagaimana pertolongan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang beriman, bagaimana kehinaan dan azab yang sangat pedih Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Rasulnya, sebagai ayat dan kisah tersebut ada di hadapan kita. Wajib untuk kita tunduk kepada syariat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan melalui lisan Rasulnya, untuk kita sabar dengan syariat yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kita jalankan, untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. ala anna man 'asar rusula wa 'anadahum ahlakahullahu biqabin 'amin syadidin, bahwasanya barang siapa yang bermaksiat kepada para rasul dan menentang mereka, ahlakahullah, Allah Subhanahu wa taala pasti akan binasakan dia dengan hukuman yang menyeluruh, syadid. Dan Allah Subhanahu wa taala hukum dia dengan hukuman yang sangat keras. Nah, kemudian kata beliau, au anna adh-dhamira ya'udu ila as-safinah wa jinsiha. Ataukah ayat ini pada kalimat walaqad taraknaha ha di situ, walaqad taraknaha, kembali dhamir tersebut kembali kepada safinah wa jinsiha dan jenis safinah, kembali kepada perahu dan jenis perahu. Ya, jadi bukan kembali kepada kisah Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala tinggalkan makna yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tinggalkan kisah Nuh sebagai ayat tanda yang sangat besar. Makna yang kedua, bahwasannya dhamir tersebut kembali kepada safina, artinya sungguh telah kami tinggalkan perahu tersebut, ya, wa jinsiha dan jenis perahu tersebut, ya, sebagai tanda yang sangat besar. Wa anna asla san'atiha ta'limun minallahi li'abdihi Nuhin alaihissalam, dan bahwasannya asal dari pembuatan perahu itu adalah semata-mata ta'limun minallah, pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada hambanya Nuh alaihissalam, bagaimana Nuh alaihissalam bisa mendesain, bisa membentuk, bisa merangkai, disusun dari satu papan kepada papan yang lainnya, ada tulangannya, dipaku, ya, dimodel, ya, bentuk yang sesuai dengan kapasitas mereka, kemudian bisa berjalan di atas air dengan tenang. Itu semua adalah pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ta'limun minallah, pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma abqa Allah taala san'ataha wa jinsaha bainan nas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyisakan, meneruskan san'ataha wa jinsaha, pembuatannya dan jenis perahu-perahu tersebut, bainan nas, di antara manusia. Ya, sebagaimana kita merasakannya, alat transportasi lautan dengan berbagai jenisnya macamnya, ada perahu yang kecil, ada perahu yang sedang, ada perahu, yakni ada kapal yang digunakan untuk penumpang, untuk barang. Nah, datang dari mana desain seperti ini? Ta'limun minallah, semata-mata ini adalah ta'lim, pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah ayat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala tinggalkan untuk kita semua, yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada kita semua, bagaimana perahu tersebut dengan bobot yang sangat berat, bertonton, terbuat dari besi baja dan muatan yang begitu berat, namun dia tetap bisa tenang di atas air. Siapa yang menahan hal tersebut? Nah, tidak ada yang lain kecuali semua adalah pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tadbirun minallah, itu adalah pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala. Liyadulla dzalika ala rahmatihi bi khalqihi wa 'inayatihi, untuk menunjukkan perkara tersebut atas rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya dan perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui hawaij manusia. Mereka membutuhkan alat angkut bagi manusia itu sendiri dan bagi barang-barang. Barang-barang yang besar diangkut dengan kapal dengan begitu mudah. Wa kamali qudratihi, dan bagaimana sempurnanya maha kuasa Allah Subhanahu wa taala, wa badi' san'atihi, dan bagaimana indahnya penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Fahal min muddakir, maka apakah ada yang mengingat terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala yang besar tersebut? Ay fahal min mutadzakkirinil ayat. Apakah ada orang yang mengingat terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Mulkin lihnahu wa fikratahu lima ya'tihi minha. Nam dia taib mulkin, ini dia perhatikan, dia pusatkan pikirannya serta akalnya untuk memikirkan, memperhatikan lima ya'tihi minha, terhadap perkara-perkara yang datang kepadanya dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fa inha fi ghayatil bayani wal yusri. Maka sungguh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala pada puncak al-bayan, ya, yakni sesuatu yang jelas, wal yusr, dan juga pada puncak kemudahan. Dan ini adalah rahmat dan inayah dari Allah Azza wa Jal, kasih sayang dan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Wallahu a'lam, ini misal kita pelajari. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.